Saya mengajak saudara membuka kitab kita dari kitab Nabi Yesaya pasal 43. Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketujuh. Berbunyi demikian, Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk hai Israel, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Etiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Lalu satu ayat lagi, ayat yang ke-21. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saya cukup bergumul untuk memikirkan tema ini. Berita yang mulia untuk yang mulia. Dan serasa kita semua sepakat. Berita yang mulia itu, itulah Injil. Itulah firman Tuhan. Nah saudara, saya bersyukur. Rasanya pujian-pujian tadi, itulah khotbah saya. Apa yang dinyanyikan tadi, serasa itu sudah isi khotbah saya. Kalau kita berbicara tentang berita yang mulia untuk yang mulia, siapa sih yang mulia? Siapa sih yang disebut orang yang mulia? Mungkin pandangan manusia, mungkin pandangan dunia, sangatlah berbeda dengan pandangan Alkitab. Sangatlah berbeda dengan firman Allah. Sangatlah berbeda dengan pandangan Tuhan. Kalau kita jujur, siapa yang kita pandang mulia? Siapa yang kita sebut yang mulia? Siapa yang kita anggap yang mulia? Mungkin seringkali yang dianggap yang mulia itu, itulah yang punya jabatan, yang punya uang, yang punya harta. Tapi toh ada yang saya mengerti. Yang mulia itu, itulah orang yang memiliki Yesus. Amin. Orang yang disebut mulia adalah orang yang dalam hatinya sudah ada Tuhan Yesus. Maka jemaat Tuhan yang saya kasihi, dalam Yesaya pasal 43, ada empat catatan yang saya ingin sampaikan pagi ini. Mendengar kata berita yang mulia untuk yang mulia. Yang pertama, berita itu berbicara tentang pengharapan. Yang kedua, berita itu berbicara tentang kemenangan. Yang ketiga, berita itu berbicara tentang pemulihan. Dan yang keempat, berita itu, itulah berita tentang apa? Pemilihan Tuhan. Pilihan Tuhan. Maka saya batasi dalam Yesaya 43, berbicara tentang tema kita yang mulia. Berita yang mulia untuk yang mulia. Mari kita memperhatikan beberapa catatan yang saya sampaikan tadi berdasarkan Yesaya 43. Kalau kita baca dalam ayat yang pertama, bahagian B, dikatakan apa? Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Ayat ini yang saya mengerti, yang saya diberkati, mengandung yang namanya pengharapan. Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau. Engkau ini kepunyaanku. Coba kita merenungkan apa kata menebus. Dan saya percaya inilah menunjukkan, inilah menentukan mulia tidaknya hidup seseorang. Aku telah menebus. Jadi penebusan Tuhan itulah berita yang paling mulia. Penebusan Tuhan itulah membuat apa? Hidup yang paling mulia. Saudara, saya dari latar belakang orang yang sangat minder. Saya orang yang paling minder. Dari kecil, memang saya hidup sakit-sakitan. Dan kalau dipikirkan, kalau dihitung, berapa banyak dukun yang mengobati saya, berapa banyak obat dukun yang saya makan, saya minum, mungkin tidak terhitung. Dan itu membuat apa? Saya menjadi orang yang sangat minder, pemalu, tidak punya pengharapan. Tapi tatkala saya mengerti bagaimana Tuhan tebus hidup saya. Dan itu saya alami 10 Agustus tahun 72. Maka satu tanggal itu tidak akan pernah saya lupakan. Tanggal 10 Agustus tahun 72. Ayat ini saya alami. Aku telah menebus engkau. Aku telah menebus engkau. Yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal 1, 18-19. Allah menebus kita bukan dengan perak dan emas. Allah menebus kita bukan dengan barang yang fana. Tapi Allah menebus kita dengan darah yang mahal. Itulah darah Yesus. Aku telah menebus engkau. Puji Tuhan. Sejak itu sampai hari ini. Saat yang saya nikmati dalam hidup ini. Hidup saya penuh dengan pengharapan. Ia yang tersalib, ia yang tergantung di atas kayu salib, ia yang merelakan dirinya mati di atas kayu salib. Mengangkat saya, mengangkat saudara, mengangkat kita dari hidup yang tidak berarti, dari hidup yang hina, dari hidup yang sia-sia menjadi hidup yang mulia. Maka dikatakan ayat yang keempat tadi, engkau berharga di mataku, engkau mulia di mataku, dan aku mengasihi engkau. Dan saudara, maka Rasul Petrus berkata, dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, kepada satu hidup yang penuh dengan pengharapan. Maka satu yang saya mengerti, kekristenan itu ditandai dengan satu kata, pengharapan. Amin. Hidup dalam pengharapan. Mengapa pengharapan, saudara? Karena dikatakan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang telah menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan yang lain? Artinya apa? Ia yang tersalib itu, ia yang mati itu, sudah cukup untuk yang lain-lain. Amin. Jadi kematiannya di atas kayu salib, cukup untuk yang lain-lain. Untuk masalah kita, pergumulan kita, kebutuhan kita, masa depan kita, Tuhan jamin. Tuhan jamin. Ya. Itu yang saya mengerti. Ya. Kalau Tuhan Yesus sudah mati bagi saya, kalau Tuhan Yesus sudah mati bagi saudara, mungkin kalau yang lain tidak Tuhan pikirkan? Mungkinkah yang lain tidak Tuhan pikirkan? Jadi saya mengerti dalam ayat ini. Tidak ada alasan bagi saya, tidak ada alasan bagi saudara untuk meragukan masa depan. Baik itu masa depan rumah tangga, baik itu masa depan kesehatan kita, baik itu masa depan anak cucu kita, baik itu masa depan kebutuhan kita, percayalah saudaraku. Kalau Tuhan Yesus anaknya yang tunggal telah diserahkan bagi kita, itu cukup untuk yang lain yang Tuhan pasti berikan. Pengharapan. Aku telah menebus engkau. Dan serasa inilah berita yang mulia. Inilah berita yang luar biasa. Dan bagi saya, tidak ada mujizat yang lebih besar, tidak ada mujizat yang lebih dahsyat selain tatkala ia mati bagi kita. Amin. Itu mujizat yang terbesar. Dari mujizat terbesar bukan kanker sembuh. Bukan timpang berjalan, bukan buta melihat. Tapi mujizat yang terbesar, tatkala kita dalam keadaan berdosa, ia rela mati untuk kita. Itulah berita yang paling mulia. Dan itulah menjadi pengharapan kita. Maka saudaraku, di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah persoalan kita, di tengah-tengah masalah kita, ingat Yesus, ia telah menyerahkan dirinya bagi kita. Maka tidak mungkin yang lain Tuhan tidak berikan. Terpujilah Tuhan. Itu pengharapan kita. Maka saudara-saudara yang saya kasihi, Paulus pun mengungkapkan, di dalam dia terdapat seluruh kepenuhan Tuhan. Ya. Kolose 1 ayat yang ke-19. Di dalam Yesus, seluruh kepenuhan Allah kita nikmati. Di dalam Tuhan Yesus, seluruh kekayaan Allah kita miliki. Maka saudaraku, bagi saya, tidak ada orang yang lebih berkelimpahan. Tidak ada orang yang lebih kaya selain orang yang memiliki Yesus. Amin. Jadi kalau saudara sudah memiliki Yesus, percaya saudaraku, saudara memiliki segala-galanya. Kalau kita sudah memiliki Yesus, berarti apa? Segala-galanya sudah menjadi milik kita. Maka saudaraku, jangan pernah sia-siakan, jangan pernah lupakan, jangan pernah remehkan harta yang terindah yang kita miliki. Itulah namanya Tuhan Yesus. Dan sejak hari itu sampai hari ini, saya tahu sayalah orang yang paling berharga di mata Tuhan. Sayalah orang yang paling mulia di mata Tuhan. Berharga mulia karena apa? Bukan karena gelar, bukan karena harta, bukan karena hal-hal yang, tapi karena Yesus. Saudara termasuk orang yang mulia? Kita orang yang mulia? Kita orang yang mulia? Maka jangan pernah ada minder, jangan pernah ada rendah diri, jangan pernah mengalami putus asa. Ingat Tuhan Yesus. Yang kedua, berbicara tentang kemenangan, hidup yang berkemenangan. Yang pertama tadi hidup dalam pengharapan, yang kedua hidup yang berkemenangan. Kita perhatikan ayat yang kedua dari Yesaya 43. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara, ada kalanya kita harus melalui sungai. Sungai itu menggambarkan pergumulan. Ada kalanya kita harus melewati api. Api itu menggambarkan penderitaan. ada pergumulan, ada penderitaan. Tapi Tuhan mengatakan apa? Aku menyertai engkau. Bukankah ini kunci kemenangan kita? Bukankah ini rahasia kemenangan kita? Maka saudara bersyukur di tengah-tengah pergumulan kita. Kita tidak sendirian, amin. Di tengah-tengah perjuangan kita, kita tidak sendirian. Apabila engkau, jadi memang, kalaupun ada pergumulan, kalaupun ada masalah, memang itu Tuhan sudah nyatakan akan. Apabila. Maka seringkali saya katakan, jangan pernah mendambakan hidup tanpa pergumulan. Amin. Jangan pernah mengharapkan hidup tanpa persoalan. Karena yang saya mengerti, hidup tanpa persoalan, hidup tanpa pergumulan, hanya satu. Itulah Tuhan angkat kita ke surga, betul? Betul? Jadi kalau saudara bebas dari pergumulan, bebas dari masalah, ya satu-satunya Tuhan angkat kita ke surga. Ya. Dan saudara sudah siap? Saya belum siap, karena minggu depan masih ada tugas. Saya harus masih ke Sumatera, masih harus ke Papua, masih harus ke Sulawesi. Ya. Saya katakan Tuhan, saya tidak takut mati, tapi saya belum siap mati. Karena apa? Masih banyak tugas yang saya kerjakan. Karena Wahyu pasal 3 ayat 10 mengatakan apa? Hanya di sorga tidak ada pergumulan. Jadi kalau kadang-kadang ada hamba Tuhan katakan apa, pasti semua beres, tidak akan begini. Kadang-kadang saya pikir, wah luar biasa pendeta itu imannya, lebih dari Tuhan Yesus. Saudara, ada api, ada sungai yang harus kita lewati. Tapi Tuhan berjanji, aku menyertai engkau. Ya? Dan serasa pujian yang sering kita nyanyikan, dengan Allah kita lakukan perkara-perkara apa? Gagah perkasa. Ya, Mazmur 60 ayat yang ke-14. Dengan Allah kita lakukan perkara-perkara gagah perkasa. Maka yang saya sampaikan, di dalam Tuhan Yesus tidak ada masalah terlalu berat. Bersama dengan Tuhan Yesus tidak ada perjuangan terlalu berat. Dengan Tuhan Yesus tidak ada masalah terlalu rumit. Maka pemazmur dalam 138, Mazmur 138 ayat yang ke-8 mengatakan apa? Allah akan menyelesaikan. Puji Tuhan. Ya, berita mulia. Itulah saudara menjadi pemenang. Saya menjadi pemenang. Amin. Maka dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37 Paulus berkata apa? Kita lebih dari orang menang. Kita lebih daripada pemenang. Karena apa? Bukan gagah kita, bukan kuat kita, bukan hebat kita. Tapi Yesus yang hebat. Tuhan Yesus yang hebat. Dan saya percaya saudaraku. Dengan Allah semuanya pasti selesai. Amin. Dengan Allah semua pasti akan selesai. Ya. Allah akan menyelesaikan. Dan bersyukur saudaraku. Kita tidak berjuang sendirian. Saudara tidak berjuang sendirian. Ada Tuhan yang berjuang untuk kita. Dan percayalah, kalau Tuhan yang berjuang, semuanya pasti selesai. Kalau Tuhan yang berjuang, semuanya pasti berkemenangan. Dan itulah berita yang mulia hari ini. Saya menjadi pemenang. Saudara menjadi pemenang. Amin. Jadi walaupun harus lewati sungai, tapi puji Tuhan tidak akan hanyut. Walaupun harus melewati api, tidak akan hangus. Karena apa? Tuhan menyertai. Maka saya mengerti pada waktu Musa diperintahkan oleh Tuhan. Dalam kitab Keluaran pasal 33. Hanya satu yang diminta oleh Musa. Penyertaan Tuhan. Musa tidak minta banyak hal. Hanya satu yang diminta. Kalau Tuhan tidak menyertai, saya tidak akan berangkat. Kalau Tuhan tidak menyertai, saya tidak akan melangkah. Ya. Mari di tahun 2017 ini, pastikan kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Pastikan kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Pastikan kita bertindak bersama dengan Tuhan Yesus. Maka percayalah, kemenangan itu sudah menjadi milik kita. Itulah berita yang mulia. Yang ketiga, berita yang mulia itulah pemulihan. Kalau kita baca dalam Yesaya 43, ayat yang kelima dan ayat yang keenam, janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur. Aku akan menghimpunkan engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah. Dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh. Dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Luar biasa. Saya secara pribadi, saya nikmati firman Tuhan ini. Bertahun-tahun pergumulan saya. Itulah masalah bagaimana keluarga saya dipulihkan. Bertahun-tahun, hampir 20 tahun. Ya. Jadi sejak saya bertobat, tahun 72, firman Tuhan baru Tuhan genapi. Itulah November tahun 92. Jadi dari 72 sampai ke 92. Dengan cara Tuhan yang begitu ajaib. Ya. Kami 8 bersaudara, 4 laki, 4 perempuan, tidak pernah bisa bertemu. Tidak pernah bisa bertemu. Ya. Hanya masalah satu batang kelapa pun jadi persoalan. Ya. Sehingga satu di barat, satu di timur, satu selatan, tidak pernah bisa bertemu. Jadi bertahun-tahun saya paling tidak suka yang namanya ditugaskan ke Sumatera. Jadi lembaga saya namanya Yayasan Persekutuan Pekabaran Injil Indonesia. Ya. Tiap kali saya ditugaskan ke Sumatera, saya katakan, Pak, kalau boleh yang lain saja. Karena apa, saudaraku? Ya. Rasanya kalau saya pulang ke Medan, tidak kunjungi keluarga juga tidak hormat. Tapi kalau saya kunjungi satu, jadi masalah besar. Ya. Tapi saya ingat, tatkala kakak perempuan saya sudah pernah menyaksikan. Ya. Dokter vonis, paling lama bisa hidup 3 bulan. Ya. Saya masih ingat dokternya itu, seorang ahli kandungan di rumah sakit Cikini. Dia katakan, Pak Pendeta, ini paling bertahan 3 bulan. Karena kanker di kandungan. Tapi Tuhan buat mujizat. Saya ingat tanggal 21 Desember 92. Ya. Dokter pulangkan kakak itu. Jadi saya jemput dari rumah sakit Cikini, kami bawa ke rumah. Ya. Besok paginya saya istri saya antar ke Medan, pesawat pertama. Siangnya saya kembali ke Jakarta karena ada pelayanan. Ya. Memang dokter katakan apa, tidak ada lagi obatnya. Ya. Kalau kankernya itu kambuh, ia bisa tergelepar-gelepar di lantai. Ya. Tapi luar biasa. Ya. Ya. Tuhan jamah, itulah cara Tuhan memulihkan keluarga kami. Di saat ia mengerang kesakitan, satu persatu Tuhan perlihatkan kuasanya. Dan puji Tuhan, sampai hari ini kakak itu masih hidup. Dan kami bersaudara, luar biasa rukunnya. Maka kalau sekarang ini saya paling suka tugas ke Medan. Ya, ya. Tahun kemarin jadwal saya ke Sumatera 17 kali. Dan bagaimanapun pendek waktunya, pasti kami kakak beradik berkumpul, bertemu. Saudaraku, puji Tuhan. Itu berita yang mulia. Kalau Tuhan bekerja tidak ada mustahil. Amin. Kalau Tuhan membuka pintu tidak ada bisa menutup. Ya, pintu hati Tuhan buka satu persatu. Maka terjalan sekarang, kami nikmati sekarang Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Apabila saudara-saudara hidup rukun bersama-sama. Sebab kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Saudaraku, itu berita mulia. Ya. Kalau Tuhan membuka tidak ada bisa menutup. Amin. Kalau Tuhan urus tidak ada bisa melawan. Berapa kali keluarga mau ya, pertemukan keluarga. Tapi tidak pernah. Asal ketemu pasti ribut. Jadi saya katakan apa, daripada ribut tak usah ketemu. Ya. Satu kata pun kadang-kadang ditafsirkan bermacam-macam. Ya. Penafsir itu membuat tembok makin jauh. Tapi puji Tuhan, tatkala tembok itu Tuhan runtuhkan, tatkala tembok itu rubuhkan, terjalan satu persekutuan yang indah, maka puji Tuhan. Sekarang luar biasa indahnya kami kakak beradik. Ya. Ya. Sekarang sudah tinggal 6, karena 2 sudah duluan ke surga. Tapi luar biasa indahnya. Ya. Tidak lagi pikirkan dulu urusan ini, urusan ini, semua terus ribut. Saudaraku, itu berita mulia. Yang keempat, yang terakhir, berita yang mulia. Kita Tuhan pilih, kita Tuhan jadikan menjadi orang istimewa. Ya, ya. Mengapa saya katakan istimewa? Coba kita baca Yesaya 43, ayat yang ke-21 tadi. Umat yang telah kubentuk bagiku, akan apa dikatakan di situ? Memberitakan kemasyuranku. Ya. Saudara, itu berita yang sangat mulia. Tuhan memberikan kita, Tuhan menetapkan kita satu tujuan hidup yang luar biasa. Ya. Untuk memberitakan kemasyuranku. Dan serasa saudara, ini sesuatu keajaiban Tuhan. Maka sebagaimana Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu untuk memberitakan. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ya. Maka berita yang mulia itu berarti apa? Saudara dijadikan orang pilihan Tuhan. Saya dijadikan orang pilihan Tuhan. Untuk memberitakan kemasyuranku. Maka dalam garis inilah Paulus pernah berkata dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 1. Oleh kemurahan Tuhan kami telah menerima pelayanan ini. Oleh kemurahan Tuhan kami menerima pelayanan ini. Oleh kemurahan Tuhan. Ya. Sehingga melahirkan satu sikap luar biasa kita belajar dari Paulus. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ketiga. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani. Saudara, tanggal 27 Desember, ya, saya tiba jam 11 malam dari Hong Kong. Ya. Besok paginya, pagi-pagi sering istri saya, kami pergi ke rumah sakit RSPAD, ya, mendoakan seorang bapak. Ya, kami buat pujian, penyembahan. Ya, akhirnya kami tinggalkan rumah sakit. Belum sampai 20 menit, ditelepon lagi kembali bahwa sudah dipanggil Tuhan. Ya, jadi dari kami keluar dari RSPAD, baru dikutang, kami putar lagi kembali. Tatkala kami sampai kembali ke rumah sakit, istrinya katakan apa? Wah puji Tuhan bang, dia panggil saya abang. Rupanya suami saya hanya nunggu abang. Ya. Hanya nunggu abang. Dan buatlah 2 malam ibadah. Luar biasa suasana rumah duka. Ya. Dan akhirnya keluarga dengan persetujuan gembalanya minta saya yang pimpin ibadah pemakaman. Saya katakan Tuhan luar biasa. Ini satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya, ya. Memang selama 11 hari saya di Hong Kong, istri saya terus telepon, Pak, kondisinya begini, kondisinya begini. Ya. Saudaraku, saya pikir itu satu kemurahan Tuhan. Ya. Dan saya pikir betul. Baru 15 menit saya tinggal ke rumah sakit, dia sudah panggil Tuhan. Maka saudaraku, mari kita senantiasa hargai kemurahan Tuhan. Amin. Hargai kemurahan Tuhan. Kalaupun saudara bisa dipakai oleh Tuhan, kalaupun saya bisa dipakai oleh Tuhan, ingat itu kemurahan Tuhan. Itu kemurahan Tuhan. Saya percaya hari ini pun saya bisa berdiri di mimbar ini karena apa? Karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Maka tiap kali saya melangkah untuk melayani, tiap kali saya melangkah untuk memberitakan Injil, saya kata makasih Tuhan, aku orang pilihan, aku orang pilihan, aku orang yang pilihan Tuhan. Ya. Saudara orang pilihan Tuhan, amin. Kita semua pilihan Tuhan. Umat yang telah kubentuk bagiku, akan memberitakan kemasyhuranku. Dan saya percaya saudaraku, tidak ada pekerjaan yang lebih penting. Tidak ada pekerjaan yang lebih mulia. Itulah untuk menyaksikan Tuhan. Untuk memberitakan Tuhan. Amin. Rasanya orang bisa mendengar Injil. Orang bisa percaya Yesus. Itulah berita yang paling mulia. Maka doa saya hari ini. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan. Ingat. Itu berita yang mulia. Ya. Maka empat catatan pagi ini kiranya boleh menjadi berkat bagi kita. Ya. Kita hidup penuh pengharapan. Kita hidup dalam kemenangan. Ya. Kita hidup ya, Tuhan yang berjuang bagi kita. Maka pemulihan itu pasti terjadi. Bagaimanapun rumitnya. Percaya saudaraku, Tuhan bisa, Tuhan sanggup untuk memulihkan. Walaupun satu di utara, satu di timur, satu di barat, satu di selatan. Percaya saudaraku, Tuhan bertindak. Semuanya pasti akan terjadi pemulihan. Dan yang keempat, hargailah kepercayaan Tuhan berikan. Hargailah penghormatan yang Tuhan berikan. Di mana kita dipilih untuk menjadi alat-Nya.